السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إن شاء الله disambung muka surat yang ke-8. Kat mana? Bermula. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kata pengarang rahimahullahu ta'ala, bermula suci daripada hadas kecil itu dengan mengambil wuduk. Bermula fardu wuduk itu 6 perkara. Pertamanya niat dengan hati disertakan dia, dan niat dengan membasuh satu juzuk daripada mukanya. Dan sunat dilafazkan dia niat dengan lidah, iaitu nawaitu rafa'an hadasil asghar. Artinya sahaja aku mengangkatkan akan hadas yang kecil. Atau nawaitul wudu, artinya sahaja aku mengambil wudu. Atau nawaitul fardal wudu, artinya sahaja aku mendatangkan fardu wudu. Keduanya membasuh mukanya, bermula had panjangnya daripada tempat tumbuh rambut kepalanya seorang hingga 2 tulang dagunya, dan pada lebarnya barang yang antara 2 telinganya. Dua tu bukan tera, 2 telinganya. Kita menyambung tentang wuduk pula. Jadi sesiapa yang berhadas, dia kena ambil wuduk. Kata Rasulullah SAW, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Allah Ta'ala tidak menerima sembahyang seorang kamu jika dia berhadas sehinggalah dia mengambil wuduk. Jadi oleh itu ulama-ulama sepakat dengan satu hadis ini, bahawasanya kalau kita ni berhadas, tak jadi semayang kita melainkan dengan berwuduk. Nampak? Nampak? Benda ni tak ada berlaku khilaf. Apa jua hukum yang kita ambil daripada Al-Quran dan hadis, itulah hukum yang betul. Nah? Tapi masalahnya kita ni dalam bab wuduk, bab taharah, bab semayang ni, kita nak dengar sangat hadis. Nah? Nampak? Mana hadis ni, mana ayatnya, tapi dalam bab-bab lain kita tak mempedulikan langsung hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak? Ha. Patutlah semua bab kita balik kepada Al-Quran dan hadis. Nah, bab wuduk kita ikut hadis. Bab muamalat kita ikut hadis. Bab memerintah negara pun kena ikut hadis. Dalam bab wuduk ni lempang api, tak kita hadis. Nah, ha. Tapi dalam bab maknanya memerintah negara, bab maknanya mendirikan mahkamah, melantik peguam, melantik majistret, bab menjatuhkan hukuman, kita tak mau berpaling kepada hadis. Jadi semuanya sepatutnya balik kepada hadis, balik kepada Al-Quran, barulah kita ini jadi umat yang patuh pada perintah Allah dan perintah Rasul. Pada segenap hal, wa may yuti'illah rasulahu faqad faza fauzan azimah. Sesiapa yang ikut dan patuh pada Al-Quran dan hadis Nabi SAW dalam segenap hal lah, bukan dalam bab ibadah saja. Ibadahnya, munakahatnya, muamalatnya, jinayatnya, ekonominya, memerintahnya, peperangan, aman, semua sekali kita ikut Allah dan Rasul yang di Quran dan hadis, faqad faza, maka telah pun kita menang. Menang banyak mana tu? 3 undi, 4 undi, fauzan azimah, menang besar. Nah? Jadi ambil wuduk ini dia ada 6 rukun. Kalau tanya rukun wuduk berapa perkara, 6. Dalam mana-mana hadis tak ada sebutlah bermula rukun wuduk itu 6 perkara, tak ada. Rukun semayang pun tak sebut mana-mana hadis rukun semayang 13 perkara. Tapi ulama-ulama ambil daripada apa yang dikerjakan oleh Nabi SAW sekurang-kurang untuk mengesahkan wuduk lah. Nah? Jadi dalam Quran sebut 4, dalam hadis sebut 2. Jadi Islam ini Al-Quran dan hadis. Nampak? Jika tidak detail lagi dalam Al-Quran dan hadis, kita ada 2 lagi hukum, iaitu ijma' dan qiyas. Sebab tu kita tengok di masjid-masjid kita, nah, digantung banner Quran, hadis, ijma', qiyas. Quran dan hadis mutlak, kuasa betul, iaitu Allah dan Rasul sebagai tuan punya agama. Nah? Datang ulama-ulama nak menyelesaikan hukum yang mana tidak sebut secara khusus dalam Al-Quran dan hadis, dan namanya ijma' dan qiyas. Jadi dua daripada hadis, iaitu niat dan tertib. Nah, Dan empat daripada Quran, iaitu basuh muka, basuh tangan, sapu kepala dan basuh kaki. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayyuhallazina amanu idza kuntum ila shalah faghsilu wujuhakum. Wahai orang yang beriman, bila kamu berdiri nak melaungkan takbir, nak memulakan solat, walhal kamu berhadas, tak boleh. Nampak? Kena ambil wudu. Faghsilu wujuhakum, basuhlah muka kamu. Wa aydiyakum ila al-marafiq, dan basuh tangan kamu sampai ke dua siku kamu. Wamsahu biru'usikum, dan sapu-sapulah kepala-kepalamu itu dengan air. Yang terakhir, wa arjulakum ilal ka'bain, dan basuh pula kaki kamu sehingga lebih daripada buku lali. Datang pula yang terakhir, rukun yang keenam, tartib, iaitu mendulukan apa yang dulu, mengkemudiankan apa yang kemudian. Baik, yang pertamanya niat. Nabi Muhammad SAW sebut dalam hadis yang selalu kita dengar, innamal a'malu binniyat. Hadis ini umum, tidak mestinya dalam bab wudu. Maknanya sesuatu amalan itu dikira dengan niat. Jadi kalau kita ambil air, kita basuh muka, kita niat nak suci debu, kotor sangat, maka jadilah bersih muka kita kerana niat nak basuh muka, kerana cuci debu. Kita kena cak di muka, kena ngeci air kotor, kita pun niat nak basuh kotoran, jadi bersihlah muka kita. Tak jadi ambil wuduk. Kita niat mengambil wuduk, jadilah perbuatan itu mengambil wuduk. Maka niat wuduk ini mudah saja. Ulama dia fikir, dia ijtihad. Bila kita basuh muka, mula-mula kita basuh muka, kita niat sahaja aku mengambil wuduk, ataupun aku berwuduk, atau aku mengerjakan fardu wuduk, atau aku menunaikan fardu wuduk, atau aku mengangkat hadas yang kecil, atau sahaja aku mengangkat hadas, ataupun aku aku melakukan perbuatan wuduk, jadi boleh berlakulah. Neh, semua itu ijtihad ulama. Yang pentingnya kita berniat sahaja. Neh, masa kita basuh muka, hendaklah kita berniat. Cuma nak tegur sikit, setengah orang duduk faham, air ni mesti serentak dengan niat. Itu silap. Maksud ulama, hendaklah kita niat ketika membasuh muka. Bukan air serentak dengan jatuh niat. Jatuh air, jatuh niat. Itu memayuhkan kita. Nah, ambil air, letak atas air gini, bila kena dah air, kita pun niat lah. Kalau hak ini mandi paik ujang, buka paik ujang atau buka paik Allah muka, kena air. Kena air dulu di muka, tak apa. Lepas tu baru niat. Bukan nak serentak pun. Tak ada ulama yang mensyaratkan kena serentak. Kata ulama, muqaranatun, berserta itu bukan serta itu mana dengan saat yang saat yang satu. Mana serta itu janganlah kita basuh muka dulu baru niat, atau niat dulu baru basuh muka. Sedang-sedang basuh muka lah kita berniat. Jadi mudah. Ada orang bila kita basuh, bila tak rata, bila tak dulu niat, ataupun basuh tu dia tak tahu dulu niat ke dulu kena air. Maka syaitan pun mari. Niat dulu tu bawah. Nah, guna niat dulu air kena keliang, basuh semula muka kita. Kita basuh pula muka. Tak, lepas tu dia kata guna air kena dulu niat keliang. Nah, dia ni mainan syaitan. Orang ni telah dirasuk syaitan. Akhirnya tu imam tahiyat awal, dia tak susah lagi. Berjebek habis baju-baju. Nah, ni masalah tak faham. Ambil air, cuah pergi kena muka dulu. Katakan jam pukul 7. Pukul 7 kita cuah. Bila cuah kena di muka kita dah, sambil kena 7 satu saat, kita berniat. Sama. Bukan mesti 7. Tepat pukul 7 mesti sama niat dengan saja aku ambil wudu. Tu jadi jangling habis. Nampak? Akhirnya, allazi waswisu fi sudurinnas, datanglah syaitan meniup waswas di dalam dada-dada manusia. Tak? Tak ada zaman Rasulullah SAW waktu ini. Maknanya, siapa berpuluh-puluh kali yang ambil wudu. Tak? Itu semua bida'ah belaka. Muka ni kat mana? Muka ni daripada tempat tumbuh rambut ni. Tempat tumbuh rambut sini ya. Neh, ni muka. Jadi ni atas dahi ni bukan rambut. Ni bulu dahi. Ni rambut ni. Atas pada ni kepala. Ni ke bawah muka. Nampak? Panjang sampai ke tulang dagu hak bawah. Dagu kita dia bersambung itu tulang. Lepas kita panggil tulang dagu. Tengah kitab dia kata bawah dagu je. Bukan kat tok, bawah dagu ni. Neh, basuh muka biasa apa bawah dagu. Jadi orang yang kepala dia, rambut dia start sini, ada kot. Sini baru start. Tengok, dia panggil tak normal lah. Orang lain pada adatnya sini tau. Sini kan. Jadi orang yang rambut dia sini baru start. Nampak? Sini baru start. Jadi rambut dia, muka dia sini lah. Jangan, muka dia sini juga. Kira macam orang lain juga. Nampak? Ikut orang lain, ikut adat. Hak dia nadir jarang-jarang. Tak? Orang panggil kepala dia gitu. Dari suap. Botok. Botok lah. Botok pun botok lah. Tak apalah. Hak Tuhan beri. Bukan kita buat sendiri. Nah. Zaman dulu botok dak kelas dulu. Dulu ni botok kelas tau. Nah. Kalau main bola botok biasanya tak kurang pada 10 juta. Kepala botok. Dah. Dia hebat botok ni. Nyanyi-nyanyi kepala botok habis. Jadi basuh muka tu daripada hujung telinga ni sampai ke hujung telinga ni. Nampak? Ni telinga. Telinga bukan muka. Hak ni, hak timbul ni. Dia panggil anak telinga. Kena di batang ni, pohon ni, ni bukan muka tau. Start pada sini, lebar dia sampai sini. Lepas tu sampai bawah dagu. Tak? Kalau kita nak ikut, nak suka tu, ambil tangan kita, bos sini, kat anak telinga. Turun kot tepi je telinga. Muka. Kut tepi. Sampai bawah ni. Kalau atas pula ambil daripada ni, bukan naik kot ni. Dia naik gini saja. Daripada ni, dia naik gini. Faham? Dia naik gini. Ada satu kitab tu, dia locking tu. Daripada ujung rambut, turun gini. Bukan ikut gini. Muka. Dia turun gini. Nampak? Ni muka. Jadi kalau kita buat gini, nak naik ke atas ni, bawah ni muka ni. Sebelum ni muka ni. Kalau atas ni kepala. Jadi sini semua kena rata. Dia kira muka. Nak? Nak lebih tepat lagi balik sekarang tengok cermin besar ambil magic. Sorry. Tak kan? Kita tak tahu kat mana sepadan muka. Tanggal balik pakai apa menang. Nah, ni muka. Nampak? Atas pada ni kepala. Bukan muka. Nah? Dulu kita mengaji kitab Sabilal Muhtadi. Disebut kita, dan jikalau ada baginya itu seorang itu dua muka, maka muka yang manakah wajib dibasuh ketika mengambil wudu? Kita mari bengong. Kuannya borok orang dua muka. Lek-lek sungguh ulama' dulu-dulu. Leni belanak koknan dah beranak dua muka. Nak di Rusia tahun 93 dua muka budak. Hak terakhir di India dua kepala terus. Jadi berlaku sungguh dah. Neh, hak pelik-pelik dah gitu. Lepas tu ulama' ni sebut dah, muka mana muka hak dipakai ketika bercakap. Kalau dipakai cakap, muka tu lah. Neh, tapi tu benda yang jarang berlaku. Apa yang ada di atas muka? Keduanya membasuh muka bermula hak panjang dari tempat tumbuh rambut kepala hingga dua tulang dagunya. Dan pada lebarnya barang yang antara dua telinga. Dia kata, dan wajib basuh barang yang antara mukanya daripada bulu dan kulit dan daging yang tumbuh padanya seperti ketuak. Semua yang ada atas muka mesti kena rata. Bulu mata, bulu kening, bulu roma, wajib kena rata air. Dah? Basuh muka ni tak syarat kita kena gosok. Sunat saja kita ambil, kita gosok muka. Lalu kita celuk muka dalam kolor, tak gosok, rata dah hari sok. Neh? Tapi Rasulullah dia menggosok-gosok, boleh pahala. Kita ditimpa, kita buka air hujan, kita tipu muka kita di bawah air hujan, tak gosok pun, rata dah sok. Syarat rata dah, daripada tepat tumbuh rambut, sampai ke anak telinga kanan, turun bawah dagu, masuk ke anak telinga kiri, naik ke atas tumbuh rambut balik. Rata dah situ. Dan mata bukan muka. Ada orang dia mengajar wajib kena gonyok butir mata. Nyaknya kan anak murid dia, mereka nyala belakang mata. Kita ingat ngisak anak murid dah. Cektuk tu guru suruh gonyok butir mata. Ulama' kata setengahnya hukumnya haram kerana memudaratkan kesihatan mata. Ada pula mata, butir mata ni dia genyek. Kalau orang tu sensitif, punah jahannam mata kita. Mata lembu kalau kita genyek gitu. Kelabu habis mata-mata. Jadi mata bukan. Yang wajib kena gosok ni, pangkal mata, ujung mata dan pangkal mata ni. Nah, celah ni. Ha, ni kena gonyoh. Biar kena air. Sebab kadang-kadang tak kena air ujung ni. Butir mata bukan. Nah, lock situ lah. Ha. Kemudian segala halangan-halangan yang ada di atas kulit muka wajib kita bersihkan. Dia kerja ngecak, nipik cak atas muka dua titik. Wajib kena bersih dulu. Dengan minyak apa semua, tanggal cak tu, baru dah sah dia mengambil wuduk. Lepas pada ambil wuduk, lepas pada salam, tengok di cermin, ada cak nipik atas dahi. Tak ingat tadi nak buang. Ha, maka kalau cak tu kena selepas daripada salam, tak apa. Tapi kalau sebelum salam, menunjukkan, sebelum mengambil wuduk, menunjukkan bahawasanya cat tadi telah menghalang air daripada kena kulit muka. Jadi wuduk tidak sah. Semayangnya tadi tidak sah. Kereta CBD 9325 dan TU 9244 tolong alihkan sedikit. Mengganggu lalu lintas. Sakok sikit. CBD 9325, TU 9244. Ha. Mari awal dah ni tapi lekat celah tu. Jadi jengkreng depan. Ha. Kalau nak pergi pasal minggu ramai kan. Ha, tu orang lelaki lihat kerja nerak kain ngecik liling, ha, buat lu liling tu neh. Ha, jenis kerja tu perah ikan, jenis siar ikan pasal nak sudah pada salam tengok di sini sirik kakak putih dia duduk atas air. Ha, nampak macam mana air nak kata buang sirik tu ambil wuduk semula. Tapi kalau kita kena di pada tempat anggota-anggota yang kemudian seperti kata ada pada kaki naik daripada nak semayang, bila imam kata rapat sah, kita pun tengok kaki. Tengok kaki ada cak, ada liling, ada getah, ada kura kaki kita. Nah, maka keluar balik, sambung wuduk je. Tak payah ambil daripada awal. Faham? Kerana dia duduk anggota yang kemudian. Nah, ha, buang tu, kopek tu, pergi niat sambung wuduk. Niat gitu, niat menyambung wuduk. Jadi basuhlah. Dah kaki kanan, tak payah basuh dah. Kaki yang tak rata saja. Nah, ha, tapi kalau kena pada anggota yang di tengah, katakan lepas daripada masa komat tu naik atas surah, tengok eh ada pada siku kita. Nah, ha, maka siku tu kita pergi basuh semula biar rata, dan tangan yang tak ada cak tu tak payah sambung dah. Niat sambung wuduk, kepala lepas tu kena sapu balik kepala dan wajib kena basuh balik kaki. Nah, ha, jangan pergi basuh siku saja. Nah, melainkan mandi hadas. Mandi hadas tak apa. Kita pergi bersih hak tak rata saja. Nah, ha. Bila orang komat dah kita pergi lepas mandi junub, orang pun komat masuk dalam sah tu imam. Nah, ha. Tengok di atas kuku kaki ni ada cak. Ha, tu imam pun keluar belakang situ, depan tu pergi kat air niat sambung mandi junub. Nampak? Jadi basuh kat kuku tu sahaja. Nah, ha. Orang perempuan kena jaga make up, alat make up. Kalau zaman dulu bedak sejuk, bedak sejuk tak apa, dia nipis. Nah, ha, kalau pakai nipis lah, pakai tebal pun tak boleh juga. Dia pakai nipis je muka dia. Nah, ha. Ambil wuduk, dia pun ambil air letak di muka niat mengambil wuduk. Air itu bila kena bedak dia yang nipis, bedak tu dia akan hilang dan air itu masih lagi mutlak. Tapi kami bedok tebal. Nah, jenis bedok macam bedok putih tengah muka. Nah, macam wayang Cina. Jadi dia ambil air yang pertama dia tepuk, air itu tidak lagi mutlak kerana kandungan bedok itu telah meresap ke dalam air, maka tak jadi mutlak. Nah, jadi kalau bedok jenis debu, orang puan dia pakai bedok debu kan. Nah, ha, jadi surat dia berbedok sikit, nipis-nipis gitu. Jadi bok ketuk. Dia ambil wuduk lagi, bedok akan ambil wuduk lalu pun boleh. Nampak? Ha, tapi kalau jenis alat make up tebal, bedok tebal, kena buang dulu wuduk. Eh, kena buang dulu make up tu, baru boleh basuh muka. Nampak? Sebab basuhan yang pertama itu dia meresap menjadi duduk dalam air, air itu jadi mustakmal. Nah. Kalau make up zaman moden ni kena jaga sikit, dia banyaknya jenis minyak. Nah, ha, kalau jenis air okey. Neh, ada lotion yang jenis air. Jenis air okey lah. Kalau jenis minyak dia manik menghalang daripada kena kulit. Jadi kena buang. Neh. Ha, gincu itu juga. Gincu tak sah ambil wuduk kalau dia ada. Sebab gincu ni bukan daripada debu. Dia daripada minyak, daripada lemak. Neh. Ha. Kebanyakan yang pasaran tempatan sekarang gincu ni daripada kelapa sawit. Nah, daripada minyak kelapa sawit. Nah, ha. Jadi dia minyak. Nah, ha. Jadi kena tanggalkan dulu baru ambil wuduk. Ha. Dah kalau pakai hari-hari biasa boleh lah kita buang wuduk. Kena ada orang nak nikah, nak sanding. Nah, 2 jam make up saja 2 jam. Nah, ha. Pukul 11 mak andang mari. Nah, sobek muka pengantin, jadi nak nikah nak sanding pukul 2. Nah, ha. 3 jam nak wala ni, bubuh situ, bubuh sini, bubuh situ, bubuh sini. Takkan nak semayang pula. Nah, ha, kaki orang kawan-kawan nak mari pula pasal kaki nak tengok. Nah, ha, solatkan sekali seumur hidup. Tak payah semayang. Saya kata bukan seumur bawah. Sekali-sekali bawah. Tak semayang. Ngatik. Nah, ngatik lelaki tak semayang. Dah pakai kuih dah pukul sebelah. Pukul sebelah pun pakai kuih dah. Hulu saja mata tak ada. Nah, ha, jadi siapa bilis, siapa kopak. Nah, pukul 2 sanding. Dah pukul sebelah akan dah. Orang bangun tadi dah. Nah, ha. Pukul 3 makan beradak. Nah, pukul 4 jangan nak jangan buang gitu tu, tu nak mari lagi. Esko dengan JKK. Nak nak tengok. Nah, jadi meninggalkan solat. Dengan sebab berkahwin. Nah, ada pula dak semayang nikah punya pasal. Nah, kadang-kadang orang dengar juga. Nah, ada bahan lagu tu mana? Ala kulihat mana siapa? Dia dengar juga. Tapi tangan dia menikah, tak ada dang semayang. Syaitan kata bukan sokmo sekali sekali. Tak apa. Kenapa? Ada maaf bagimu. Nah, mazhab syaitan panggil. Nah, sungguh jangan main lagu. Raja sehari yang tu. Nah, raja sehari tu hak semayang lah. Kalau tak semayang, beruk sehari. Nah, ketiga, membasuh dua tangannya hingga siku keduanya, maka wajib basuh barang yang atas duanya tangan dan segala bulu-bulu jika lebat sekalipun, dan kulit dan daging yang tumbuh-tumbuh atas keduanya kedua tangan. Segala yang ada atas tangan kita start pada ujung jari sampai ke siku. Lebih pada siku tu sikit wajib. Sampai ke separuh lengan ini sunnah. Nabi SAW boleh pahala banyak. Tapi kalau kita ambil dalam Quran tu, nampak? Siapa kepada dua siku saja, hukumnya telah pun sah. Cuma datang sunnah menjelaskan apa yang lebih baik, iaitulah hurrah muhajjalun. Lebih pada basuh tangan, siapa ke sekerat lengan. Maka dipanggil, maknanya lebih itu adalah sunat. Boleh pahala. Nah? Ha. Cicing, pakai cicing. Kalau cicing tu langgar, dia tak payah gosok-gosok pun memang rata air. Maka sunat saja dia menggerak-gerakkan cincin. Kerana Rasulullah menggerak-gerakkan cincin. Nabi pakai cincin permata akik. Diikat dengan cincin erok. Nah, sebut dalam kitab Sahih Tirmizi dan kitab Baihaqi, Nabi pakai cincin perok. Cincin perok matanya akik. Nah. Wajib kita beriktikad cincin perak adalah cincin yang terbaik. Kerana Nabi pakai. Walaupun ada cincin kita mahal lagi harga 100,000, tapi hak Nabi hak terbaik. Kena gitu nak. Pasal Nabi ni kekasih kita. Nah, wajib kita kena kasih lebih pada bini kita. Wajib kita kena kasih lebih pada awet kita ni. Pasal Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min nafsi. Tak beriman seorang kamu sehingga diri aku, Nabi kata, dia lebih kasih daripada diri sendiri. Wa min ahlihi, dan daripada anak isterinya. Wa minan nasi ajma'in, dan daripada seluruh manusia yang ada. Nabi paling kita kasih. Jadi apa yang Nabi pakai, itulah yang paling mahal, yang terbaik. Nampak? Walaupun harga kita beli, lebih mahal lagi. Kita minat zamrud, kita minat nilam, kita minat delima. Delima kita mahal ni. Beli di Burma itu, 115,000 juteh. Nah, tapi kena intikak hak Rasulullah pakai akik walaupun 13 hias cetak, itulah yang terbaik. Kerana laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Bagi kamu nak tengok yang terbaik, semua ada pada batang tubuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selipar kita molek, kasut kita mahal, 800 hias kasut, 1200 hias kasut, tapi selipar Rasulullah yang terbaik. Capah Nabi pakai yang terbaik pada alam ini. Barulah orang panggil kekasih sejati. Nah, ha. Ni kata pakai cincin perak, Nabi pakai kaki. Hush, baru main kaki dah main lah. Bawa kaki-kaki. Bodoh cakap. Katilah tak apalah. Memanglah tu hak Rasulullah. Tapi saya kenang, saya minat zamrud. Katilah gitu. Nah, ha. Jadi kalau cicing kita ketat, wajib kena pusing supaya air rata. Kalau cicing kita langgar, sunat saja pusing ketika membasuh tangan. Nampak? Ha. Keempatnya, menyapu sedikit dari kulit kepalanya atau rambut yang ada di dalam fad kepalanya. Mana-mana rambut yang kita ambil, kita sapu, kena air padanglah. Tapi kalau kena sampai ke kulit kepala, sunat. Kita ambil titik gini, cuk, celuk, kat gini ambil ujung, kita buat kena di atas kepala ni je. Nah, kat ujung rambut ni, kepala ni. Ataupun tepi ni, kepala juga. Rukunnya soft. Mengikut pendapat ulama. Dah molek? Tak molek. Yang moleknya, hak Rasulullah ajar sekurang-kurangnya 1/4 kepala. Nampak? Kerana Nabi pernah basuh kepala, suti kepala. Dan Nabi paling kurang basuh ubun-ubun. Ubun-ubun ni 1/4 kepala. 1/4 daripada tapak tangan. Nah, tapak tangan kita ni, Tuhan buat, kalau kita tepuk atas kepala kita, 4 tempat suti kepala. Nampak? Ni suti. Ni suti. Sini suti, sini suti. Ha, empat. Tak ada orang lima. Memang kepala dia alien. Kalau lima. Nah, ha, 1/4, 1 tapak tangan lah. Iaitu ubun-ubun. Nabi ambil ubun-ubun. Boleh juga kita ambil air wuduk, kita kena basuh kepala, kita basuh sedikit rambut. Macam Rasulullah buat. Yang kedua dan ketiga, Nabi ambil air, letak ke atas kopiah atau serban. Boleh juga. Nah. Rambut yang panjang, tapi rambut itu duduk di luar daripada kepala. Contohnya rambut dia panjang. Daripada tepi ni, jatuh atas bahu. Dia ambil hak ujung bahu saja dia basuh. Tak sah. Ha, ni kata ulama' lah. Jadi kalau nak ambil rambut saja, biar rambut hak duduk kawasan kepala. Rambut dia panjang, turun, sapa pandang apa kat pinggang rambut. Tapi dia basuh tu hak tengah kat ni je. Hak kawasan kepala. Nampak? Ha, supaya keluar daripada khilaf. Eh? Ha, tidak dipertikaikan amalan kita. Orang laki-laki ni tak haram rambut panjang. Eh? Ha, tak haram rambut panjang. Rasulullah rambut dia sampai ke bahu. Nak? Ha, comel ya? Eh? Ha, bukan makrok, comel. Kerana Nabi pakai serban. Nak? Ha, rambut dia sampai ke bahu. Jadi orang yang rambut sampai ke bahu tu senang Nabi dah tu. Eh? Ha, ada sebut dalam kitab Syari, sunat rambut ikut Rasulullah sampai kat bahu. Neh. Ha. Tapi seorang ulama dia kata sunat juga walaupun Nabi hanya pernah berbuat sekali mencukur kepala. Nah, seorang ulama Mesir dia kata sunat sekarang kita juga mencukur kepala. Neh, walaupun Nabi buat sekali ketika tahlul, nah sunat juga kita buat. Jadi sunat ni cukur kepala ataupun berambut panjang. Cuma katanya Rasulullah, kalau kita ni ada rambut, hendaklah kita minyakkan dia dan kita sikat biar molek. Nah, kerana menyikat rambut dan meletak minyak ini adalah sunnah dan sunanul fitrah, sunnah yang sangat digalakkan. Maknanya Islam ni dia agama janggut. Ha, dia bukan serabih macam orang gila gitu. Nak taruh rambut panjang biar lawa. Nak? Ha, bubur minyak, sikat, comel apa semua. Nak? Ha, ni rambut kembang macam Cina gila. Dah ha, tu tak jadi sudah lah. Tu jadi punah. Nak? Ha. Jadi kalau panjang sangat, kalau kau tengok ke belakang, rasa kau punggang, haram. Ha, tu tasyabuh bin nisa, tu baru haram. Kalau panjang tapi orang kata lelaki, ha, tu tak haram. Neh, panjang daripada bahu tu bukan sunnah. Sunnah ni sampai kena ujung-ujung rambut, kena di bahu sahaja. Tapi panjang lagi patah bawah-bawah ni, sampai belakang ni. Tapi kalau orang tengok, orang kata lelaki lagi. Ha, tak sampai martabat haram. Kata semua ulama, makruh sahaja. Tapi kalau orang tengok ke belakang, orang kata puang. Nak, puang, awet. Dia tengok ke depan, misal ke ulu golok. Neh, ha, kalau gitu, tasyabuh bin nisa, hukumnya haram. Ha, jadi gitulah kaedah. Bukan kata nak suruh rambut pendek sama, bukan nak suruh cukup kepala sama. Kalau nak siap, nak jangok, biarlah ikut sunnah Nabi. Rambut kena molek, kena bersih, kena minyak, kena sikat. Neh? Ha. Bukan Islam ni agama serebek, agama kusuk masai dah. Jamin sungguh Islam. Neh? Ha. Kemudian membasuh dua kakinya hingga dua mata kaki keduanya mata kaki. Maka wajib basuh barang yang atas keduanya daripada bulunya dan daging yang tumbuhnya, dan wajib menyampaikan air pada segala cop-cop dan kelepek-kelepek yang ada pada keduanya kaki. Basuh kaki yang terakhir. Nah, basuh kaki yang terakhir. Sunat kita basuh daripada jari dulu sampai ke buku lali. Dan sunat kita basuh jari dulu sampai kepada siku. Tetapi kalau kita pusing, kita buat akan buat balik. Kita alah siku dulu baru basuh jari. Hukumnya sah. Ada orang fatwa tak sah. Hai itu tak betul. Fatwa itu ditolak. Nah, tidak ada seorang ulama yang muktabar berkata seperti itu. Sunat saja kita mendulukan tangan kita, barulah sampai ke siku. Kerana menguraikan akan firman Allah, wa aydiyakum, dan tangan-tangan kamu, ilal marafiq, membawa sampai kepada siku. Kalau kita buat balik Allah siku dulu, asal rata hukumnya sah. Nah, ha. Gitu juga basuh kaki, kita basuh atas pi dulu, lepas tu turun sampai ke jari, sah. Cuma sunat Allah jari dulu. Nah, ha, baik. Tadi kita sebut dah tidak syarat kena gosok, yang syaratnya kena rata air. Tapi kalau kita gosok boleh pahala sunat. Kalau kita jalan di dalam air, umpamanya dia ambil wudu, ambil wudu dalam sungai, dia masuk dalam sungai. Dia basuh muka, dia basuh tangan kiri, kepala, maknanya telinga, lepas tu dia mengarung dalam sungai. Tenggelam air sampai buku lali, hukumnya sah dah wuduknya. Kerana biasa bila kita tenggelamkan anggota kita, air akan pergi pada segenap tempat, melainkan pada masalah tangan kita pakai cincin ketat. Celup dalam kolor pun memang tidak pergi situ, kerana ketat. Maka wajib kena buat gerak seperti itu. Nah, ha. Dah kalau kita nyelam dulu, menyelam dulu. Nah, ha, pergi langsung kan nyelam. Nah, ha, bila kita menyelam, hukumnya memang sah. Sekalipun maknanya tak tahu hak mana dulu, nah, kerana telah pun dapat di kita tersaurkan berlakunya tertib. Nah, nyelam dalam sungai. Tergelam kepala dia pun niat dalam hati mengambil wudu, hukumnya sah. Niat dalam kolok, gelam, ha, sah juga. Nah, ha. Lepas tu kalau rumah, tak buat besar sikit. Orang dulu-dulu dia buat rumah, dia kalau dia buat besar. Nak, macam kita kalau kek. Takut ada kadang anak kita main apa semua nak ngecik air kecil. Titik dua, kalau kalau kita besar, air tetap mutlak. Tapi kalau kalau kek, macam rumah murah, kek kalau. Nak, jadi kalau ngecik titik air kecil anak kita dalam tu, jadi air tu mutan najis. Tapi kalau air itu dua kalah atau lebih, kata Rasulullah, iza balagal ma'u kullatain lam yahmilil khabasa. Nabi kata bila air itu sampai dua kalah atau lebih lagi, maka dia gagah menolak najis-najis, menaikkan dia telah berubah. Jadi ingat, masa mula-mula buat rumah, kalau jenis yang ada kalah, biar kalah itu besar. Dah dua kalah ni banyak mana? Dia asalnya kullah. Kullah, bahasa Arab. Qaf lam tamarbutah. Nah, boleh ke kita jadi kalah orang dia ni. Nah, orang pun kolah, kolah. Awak tak pergi kat kolah. Itu kau lupa tu. Dia ni kolah, kau pandanglah awak tula belakang. Nah, jadi dua kolah ni, satu lagi minyak tan. Selagi minyak tan lah. Kenapa tak lagi, Syed? Lagi. Kau panggil lagi, lagi. Tong, terang tu dah. Nah, lagi. Orang hulu kalau berang lagi maknanya lagi. lagi bukan tong. Nampak? Maknanya lagi. Neh? Beli kereta baru Proton Iswara. Turun raya bandar ni rumah kok dara juga kapal. Jadi turun pada raya tu gostam. Nah, jadi pok dara kata lagi belakang dekat nak tanggung. Dia lagi bal lagi mana lagi ah kau stang gabok lagi. Mana? Orang cerita je kedak tahu rasa kerja tu. Jadi lagi minyak tah bulat tu lah so gitu tu. Nah, waktu tinggi tu. Selagi minyak tah tak pernah pun bila kita suka gitu kita pernah suka. Cuba dan lebih kurang kat cekal juga bawah daripada mulut atas. Nampak? Kalau kalau kita pak semugi di rumah, panjang dia sehasta, lepas tu tambah setapak tangan, dalam sehasta setapak tangan, lebar mulut sehasta setapak tangan. Jadi besar tu ya tong. Pak semugi tu. Tu dua kolah. Nek? Jadi dua kolah, kalau kita buat dua kolah atau besar daripada tu senang. Nah, ha, mandi junub masuk tu dalam tu laki bini. Duduk dalam tu tak ada ha. Nah, tidak jadi mustakmal pun. Nah, ha kalau syekh ni buat besar lagi. Nah. Kita naik motosikal hujan yang sangat lebat. Kita pun niatlah mengambil wuduk, kena di muka, kena di tangan, kena kepala, kena kaki, berjeruk siapa. Hukumnya sah dah terangkat hadas. Nah. Ha. Orang tolong konyoh sah juga. Kita ada kepala orang tolong ada muka. Orang tolong konyoh. Tapi kalau kita dak sakit, makruh kita suruh orang basuh muka. Orang tuang air boleh. Kerana Nabi ambil wuduk, orang tuang air, Nabi yang basuh sendiri. Melainkan bila kita sakit, baru orang tolong konyoh. Tak? Haa. Sebab kalau kita, kita olah muka je orang tolong konyoh, jadi macam raja. Allah tak suka gitu. Neh? Jadi something no. Neh? Haa. Tangan kau olah orang konyoh. Jangan main orang kaya-kaya, berok orang konyoh. Nak? Haa. Dah dia kaya. Neh? Haa. Dia tak boleh setuh benda pun. Nak? Baju dia orang. Masuk tapi orang buat belaka. Dia makan tidur. Makan tidur, makan tidur, mati. Itulah. Neh? Haa. Yang keenamnya tertib seperti yang tersebut itu. Tersebut mana? Dalam Quran sebut muka dulu. Muka dululah. Dalam Quran sebut lepas muka tangan, kita buat tangan dulu. Eh? Jadi biasanya kita tidak menyalahi tertib. Wuduk tidak wajib mualak berturut-turut. Maknanya kita mandi di rumah. Atau kita ambil wuduk di rumah, kita basuh muka. Basuh muka di rumah ni, mengambil wuduk. Turun bawah daripada rumah, ada air, ada air, kita pun basuh tangan. Jalan sapa ke... apa benda ni, luar jadang ada paik pulak segi atau air, kita basuh sapu kepala. Nak sapa masjid, kita basuh kaki, sah juga. Neh, ha, mandi junub kita juga tak wajib berturut-turut. Kita mandi di rumah, kita mandi sebelah tu. Yang lagi mandi sebelah tu tubuh, taruh sebelah lagi, mandi rumah, tuk tua pulak. Tak ada masalah. Nampak? Ha, dia kata mandi mana sebelah? Tuk tua dia tanya. Mandi benda pulak sebelah. Ha, mandi junub rumah sebelah, sini sebelah. Lah, ingat ke ayah seorang? Ayah buat gitu. Lah, ha, kata itu. Pasal bermula suci daripada hadas besar itu dengan mandi, wallahu alam. Kita tengok soalan-soalan pula. Soalan yang pertama, solat sunat taubat dapat menghapuskan dosa besar. Apakah perkara yang batalkan mandi wajib? Apakah hukum beronani? Baik. Dia tidak ada pun dalam mana-mana hadis yang menyebut solat sunat taubat secara khusus. Nah, inilah solat sunat taubat. Tak ada sebut gitu. Walau bagaimanapun ulama-ulama menyenaraikan dalam kitab-kitab fiqh, di antara solat-solat sunat itu solat sunat taubat. Ambil daripada mana kita ni bila kita buat dosa, kita pun datang insaf dan bertaubat kepada Allah. Nampak? Maka orang yang bertaubat ini disunatkan, digalakkan baginya terus melakukan, maknanya amalan kebajikan. Jangan nanti esok. Kita semayang isa dah. Tak? Lepas banyak isa pun mari nak bertaubat. Pukul 12 malam sekarang. Mikir-mikir nak bertaubat dah. Nak? Isa mayang dah. Ha, bila kita nak bertaubat, sunat kita pergi ambil wudu. Nak? Ambil wudu dan kita semayang 2 rakaat. Sebab tu setengah ulama' dia kata solat sunat taubat. Setengah ulama' dia kata solat sunat kerana nak bertaubat. Sebab tiap-tiap mereka yang nak bertaubat, kita mulakan taubat kita itu dengan melakukan amal kebajikan. Tanda kita telah pun balik kepada Tuhan kita dan kita tinggalkan dunia dosa kita. Nampak? Jadi di antara kata ulama, amalan terbaik sekali nak yang anak Adam lakukan tiada lain melainkan solat. Akhirnya terkenal dengan solat sunat taubat. Nampak? Ha, jadi solat sunat taubat ni sama ada kita solat niat solat sunat biasa atau kita niat solat sunat taubat, sah belaka kata ulama. Tak mesti saya usalli sunnatal taubati, tak syarat. Tapi kalau niat lagu tu pun boleh dan niat solat biasa pun boleh. Kerana solat itu juga menjadi amalan pertama kita setelah kita bertaubat kepada Allah. Neh? Ha. Jadi bukan sembahyang tu, taubat tu sendiri yang menghapuskan dosa jika cukup syarat-syaratnya, iaitu berhenti berbuat dosa, kemudian menyesal dan berazam tak mau buat lagi. Walaupun satu masa nanti kita lalai buat pula, maka dosa yang lepas kita taubat telah pun berlalu. Nah, hak baru ni pula wajib taubat. Nah. Kemudian adakah dia kata perkara yang membatalkan mandi wajib? Apakah perkara yang membatalkan mandi wajib? Apa benda perkara yang membatalkan mandi wajib? Nah. Ha. Jadi kita mandi wajib, lepas mandi keluar mani, ha, batal mandi wajib kita. Nah, ha, kalau keluar air kecing tak batal mandi wajib, batal wuduk. Selesai mandi kecing, kecing batal wuduk. Nah, setelah mandi pun ketuk, tak batal mandi, batal wuduk. Nah, tetapi kalau kita mandi lepas pada mandi keluar air mani semula, maka batal mandi kita. Maksudnya berlaku hadas besar. Apakah hukum beronani? Hukumnya dijelaskan dah. Hukumnya berdosa, iaitu haram. Dah. Ha. Obat dia berpuasa, berkahwin. Tak boleh berkahwin lagi, berpuasa. Nah, Nabi sebut, ya masyarah syabab manis tatak minkum alba'ah fal yatazawwaj. Eh, set-set muda. Eh, orang muda geng kita. Ha, Nabi kata, nah. Ha. Mana-mana kamu yang mampu, bolehlah berkahwin dah. Neh, ha, berkahwin dah. Pasal bimbang atas masalah rezeki. Ni apa yang capa tiga luar pendek ni. Orang butuh kaki ni. Siapa tanggung ni? Allah Ta'ala tanggung ni. Ni Yahudi yang duduk lenyek masjid orang Islam. Allah kat tanggung rezeki. Nak? Ha, dari tu bimbang dia. Nak bimbang kan aku nikahkan lapar tak makan. La ilaha illallah ni. Kerajaan ni, hak mengatak di alam ni bukan kerajaan Tiganu. Kerajaan Allah tak ada. Faham? Ha, bukan kerajaan Tiganu. Nak cat di beda pun ada piti nak beli cat. Dah 9 bulan lah siap. Ha, di beda. Jalan daripada Kertih ke api tu, sampai kepada bandar Kertih. 9 bulan lah siap. Tapi dah masih lagi tak mampu nak cat di beda. Nah, jadi lampu letak tak boleh nak letak metu lagi. 9 bulan mengambil masa nak letak metu. Gelap gugup, jalan kalau straight okey, bengkang bekok. Jadi kena hitah gitu. Tak berapa okey dah hitah di beda. Neh, ha, ini memperbahayakan rakyat. Nampak? Ha, apa tak mampu. Neh, dah ada witi apa raya. Neh. Ha. Orang kata bodoh nak marah tapi begitulah. Neh. Ha, patutnya benda-benda yang membahayakan yang orang ramai waktu didulukan. Tak? Ha. Jadi kahwin dah. Neh, tak mampu kahwin, duduk sekolah lagi. Nah, maka berpuasa dulu. Jangan beronani. Apa hukum main forex? Forex ni maknanya tukaran wang mata asing, mata wang asing. Kebanyakannya adalah haram. Sebenarnya yang telah dipatuakan oleh JAKIM, oleh BAHIS dan jabatan dan beberapa orang mufti di tanah Melayu kita ini. Neh, dia nak jadikan halal ni mesti dah kita tukar wang tu wang tunai. Ya kalau yang halalnya gini, kita beli dulu wang. Kita beli wang. Bila wang Amerika jatuh RM2, $1 kita beli. Beli boleh sepanjangnya RM100,000. Nah, ha, kita simpang duit kita. Dapatlah duit tu kita beli. Ya. Kita simpang duit tu, duit tu naik kertas. Kemudian naik jadi RM4 pula. Kita pun jual. Ha, tu halal. Tapi kebanyakan hak sistem forex ini dia hanya atas kertas saja. Duit Amerika pun tak dapat kita, dia pindah atas kertas saja. Duit tak gerak pun duduk latong situ lah. Neh? Ha, jadi kalau tak gerak itu kita kena dapatkan tukaran yang nilainya tidak ada upah-mengupah. Tidak ada kurang ataupun lebih mengikut nilai wang tertentu. Jadi berlakunya biasanya benda ini tak sama. Sebab itu jadi haram. Nah, ha. Itu pun juga kalau negeri-negeri Islam yang jatuh merudung ekonominya, haram kita beli duit dia murah-murah. Lepas tu kita naik, kita jual balik kerana dia menzalimi sesama umat Islam. Macam dulu, nah, Amerika diserang Iraq. Bila serang Iraq, dia dapat buat macam-macam benda. Yang pertama, dia boleh hancurkan negeri umat Islam. Yang kedua, dia boleh bunuh umat Islam. Yang ketiga, dia boleh takutkan umat Islam. Yang keempat, dia boleh habiskan stok peluru dia yang terlampau banyak. Kerana banyak lagi stok-stok ada peluru-peluru model baru nak guna. Nah, kemudian dia boleh pula maknanya mengatur ekonomi. Jadi bila runtuh ekonomi dengan peperangan, dia jual dina Eropah. Jadi ulama fatwa haram beli dina Eropah masa itu kerana umat Islam telah dizalimi dengan sengaja dijatuhkan dinanya oleh Amerika dan Yahudi dan wangnya dibahagikan seluruh dunia. Lepas tu dia naik balik ekonomi, dia tukar naik ekonomi pula. Kontraktor-kontraktor mereka pula pergi majukan Iraq sekarang. Oh ni bagian parit ni, buat bangunan ni, buat jawatan ni, buat macam-macam lah. Nak naik balik, dia jual balik. Kita pun terpaksa sama atas penderitaan umat Iraq, hukumnya haram. Nampak? Ha, jadi nak beli ni, jangan siapa melibatkan buat zalim kepada negeri umat Islam. Kalau dalam kolam masjid ada bela ikan, boleh guna tak air itu untuk ambil wuduk? Minum air pun boleh. Dasar kata ambil wuduk, boleh. Nah, yang tak bolehnya, dia berak sampai berubah habis air, tak lama dah air mutlak, busuk kohong habis air. Maka tidak lagi dinamakan air mutlak. Tapi kalau setakat dia berak biasa je, dah ada ikan, jarang biasa tahi besar pada ikan. Nah, tahi ikan dia kek. Jadi, besar rebu dalam kolam, kolam tu air dia banyak. Nah, dia besar. Jadi, ikan dia main bawah ni, lagi air tu tak berubah, maka hukumnya ni maaf pada syarak. Tak apa lagi. Jangan siapa teruh air, hitam bertung air itu, maka jadilah air itu bertukar daripada mutlak. Maka tak lagi boleh dibuat mengangkat hadas. Pada waktu subuh, saya mandi junub. Masa saya mandi keluar seperti cair, cairan. Kemudian saya mengulangi niat kerana bimbang tidak sah mandi junub saya. Lepas tu keluar pula, menyebabkan saya terus solat kerana bimbang habis waktu solat. Tolong jelaskan. Jadi dia mandi junub, tengah-tengah mandi junub keluar cairan. Lepas tu mandi semula, lepas mandi semula keluar pula. Lepas tu lirah-lirah semayang. Jawab kita nak jawab pula boleh juga. Sebab kalau keluar ni banyak benda yang keluar. Kalau keluar mandi baru wajib kena mandi semula. Tapi mandi saja yang wajib mandi semula. Kalau keluar mandi, tak wajib mandi semula. Kalau keluar wadi, tak wajib mandi semula. Nah, masalahnya air biasanya dua perkara lah. Mandi atau mandi. Kebiasaannya kalau lepas daripada junub. Nah. Tak keluar tu mandi ke? Mandi. Nah. Patut kabarlah mandi ke mandi. Dia pun tak kenal agak mandi ke mandi. Dia kira cairan saja. Nah. Jawabnya nak kenal dia ada sifat-sifat ni. Kalau air mandi dia keruh. Kalau air mandi dia jernih. Kalau air mandi kita genyih sini dia kasar. Kalau air mandi dia licin macam minyak sendal sintetik. Faham? Itu beza dia. Nah, keluar tu jernih ke keruh? Putih tapi keruh. Itu mani, kena mandi semula. Keluar tu tengok jernih. Nampak? Jernih itu adalah mazi, tak payah mandi semula. Hanya ambil wudu sahaja. Ingat tu? Soalan seterusnya. Saya sudah ada isteri. Isteri saya dulu okey je duduk di rumah. Tapi sejak ada salah faham antara saya dan dia, isteri saya langsung tak mau balik rumah saya. Dia nak duduk dengan mak dia juga. Puas dah saya pujuk supaya dia balik. Tapi dia tak nak balik juga. Saya tak reda dan tak izinkan dia duduk dengan mak ayah dia. Salah saya apa perlu saya buat dan apa hukum isteri saya berbuat demikian? Baik. Isteri pergi duduk rumah mak, tak duduk dengan laki. Suami tu tak reda. Baiklah, katakan dah suami isteri itu keluar tanpa ada apa-apa darurah yang membolehnya keluar. Kalau ada darurah tu lain hal. Umpamanya suami jenis katok bini, tu dia boleh keluar pada rumah. Nah, ataupun suami pakcik isteri buat maksiat, tu boleh keluar daripada rumah. Tak tunggu maknanya kebenaran daripada qadhi tu. Nah, tapi kalau tidak ada sebab itu, nah, balas saja je keluar, suami tak izin, hukumnya haram. Nampak? Hukumnya haram. Ayyuma mar'atin, Nabi kata, kharajat min baiti zawjiha. Mana-mana isteri yang keluar daripada rumah suami, hak diduduk tu lah. Nampak? Bi ghairi iznihi, tanpa izin daripada suami. La'anat al malaika hatta tarji'a au kama qala. Dia dilaknat selama dia keluar itu sampai dia kembali ke rumah suaminya. Mana 3 bulan? 3 bulan laknat. Maksud laknat ini, malaikat mendoakan supaya ditimpa kecelakaan kepadanya. Nampak? Dijauhkan daripada rahmat Allah. Para ulama sepakat mengatakan keluar tanpa izin hukumnya haram dan gugur nafkahnya. Ibu bapa pula berdosa besar kerana tidak mengembalikan anak atau menasihati anaknya supaya balik kepada suaminya. Nampak? Tu. Dah lagu mana nak buat? Dah pujuk dah nak balik dan dia nak buat benda dah duduk dalam tangan orang. Mak ayah dia pun buat dak gitu eh. Nak gerak gini tak, tak jadi kerja. Nampak? Lama jadi berkocoh hanya. Tak apa ramai lagi nak awet patah berdu degang ni. Nikah seorang lagi. Faham? Nikah seorang lagi dalam bini balik pun nikah. Ni kita tak balik duduk tunggu tengok gitu. Nah, kita orang kan. bukan transformer. Jadi malam-malam geli-geli orang lain ada bini, kita tengok album ni yang bon nikah. Nah, bini duduk-duduk geri benda damak dengan mak dia duduk tengok gusti. Kita cengok duduk di rumah nikah. Dan dia guna dia tak izin, tak ada izin. Dia kita nikah. Kodi kata dah ada nikah eh. Katok pada kodi. Faham? Dah laki dah tu, bini dah balik tu big gitu dah balik-balik, mana boleh dak boleh nikah. Nah. Ha. Lepas tu dia boleh nikah dengan orang lain dak isteri? Dak boleh. Nah, tergantung begitu sahaja. Nah, tergantung. Dia kena balik, kena minta maaf dengan suami dia. Tapi nasihat kepada suami-suami yang mana isterinya dah tak mau dah ke dia. Pujuk lagu mana pun dia tak ambuh dah ke suami. Lepaskan dengan cara baik. Allah sebut dalam Quran, wasarihunna wasarihunna bima'ruf, dan taklah lepaskan dia dengan baik. Kita ada kuasa betul, kita gantung dia situ dah ada apa. 8 tahun duduk situ, gulung di batu, nyamuk duduk situ. Nak, pasal dia berhaka pada kita, nak nikah tak boleh, nak kurai. Tapi kita ambil yang terbaik. Nak, iaitu dah dia tak ambuh dah kita, lepas. Nah, pahala ramai lagi kan. Nah, ha. Tebus talak dah. Tebus talak harus. Nah, cuma setengah ulama kata makruh. Suami kasih sangat tak mau cerai, isteri tak suka ke suami. Nah, ha, jadi dengan tebus talak. Nah, ha. Ingatlah. Sebab isteri kita tak kenang kita, dia kenang ke kasih lama dia. Umpamanya. Nah, ha, kita tengok dalam mesej, eh. Kasih mana pula ni? Tanya-tanya kasih lama. Dah awak nak dok saya tak ambuh mak yang kejar sangat. Mak yang suruh sangat saya dok. Saya tidak sayang ke abang. Faham? Tapi dah takut mak ngamuk. Mak tak boleh terbang main. Nah, kalau begitu sahih dah, ceraklah. Nak, ha, ceraklah. Ni dok dok kita nak tunjuk hebat kita. Dok ok situ, nak siang dia. Kan dia dia hati. Hati ni boleh paksa dok. Tak boleh, tubuh badan boleh. Ha? Nah, macam hati kita ada dua orang anak, kita sayang pada salah seorang, boleh tak kita nak ejah jadi sama? Mana boleh, itu hati barang payah. Rasulullah pun sayang berlebih kurang, bukan sama sayang kepada isteri dia. Deh? Ha. Jadi kalau ada sebab-sebab seperti itu, lepaskan isteri itu. Soalan seterusnya, saya puasa. Pada petang tu saya bersiasia di pantai. Jam saya duduk di pantai, angin bertiup kencang dan menyebabkan sedikit air laut masuk dalam mulut saya. Saya rasa masin air itu. Bagaimana dengan puasa saya? Ha. Jadi dia puasa, dia pergi duduk di kat pantai, dia angin mulut. Dan mulai, bulan Januari ni memang angin kuat. Nah, ha, dia wak air masin. Bukan air masin, wak dia. Angin air yang membawa apa namanya kemasinan garam. Memang sebab angin mari pada laut, dia tiup atas air laut. Jadi masin tu lekat di angin. Lepas tu angin tu kita rasa macam berdek gitu. Nah, jadi dia rasa masin dalam mulut. Jawabnya tidak batal puasa. Nah, ha, tak batal. Melainkan dia minum air laut tu. Ha, baru batal puasa. Kita ambil garam pun lima butir, bulan mulut tak batal juga. Jangan kita telan rasa masin gitu. Dalam semayang ketika sedang rokok, saya membawa, saya membaca Subhana Rabbil Azim dalam rakaat pertama ketika rokok, rakaat kedua. Saya membaca Subhana Rabbil Azim wa bihamdih. Bolehkah begitu? Boleh belaka. Ingat eh, dalam bab membaca tasbih rokok, ada dua riwayat. Yang pertama, Subhana Rabbil Azim. Tiga kali Nabi ganti, Nabi baca Subhana Rabbil Azim. Inilah hadis yang paling kuat. Nampak? Yang paling sahih. Nah, hadis-hadis ini sahih. Kemudian ada lagi satu lagi hadis, dua hadis yang meriwayatkan Nabi membaca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Jadi hadis yang paling banyak Subhana Rabbil Azim saja. Ada dua hadis, ada tambahan wa bihamdi. Mazhab Syafi'i menggabungkan kedua-dua hadis, sunat membaca Subhana Rabbil Azimi wa bihamdi. Mazhab Hanbali dia tak pakai hadis hak wa bihamdi kerana dikatakan hadis ini dhaif. Nah, di sisi mazhab Syafi'i hadis ini hasan. Maka mazhab lain kata Subhana Rabbil Azim sahaja. Batu berlaku khilaf. Jadi benda ni benda khilafiah. Siapa yang baca Subhana Rabbil Azim saja sah dah. Dia telah mengikut dengan satu hadis sahih. Dan siapa yang menambah wa bihamdi, dia juga sah semayangnya kerana ada juga diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis. Neh, ha, jadi nak baca yang pertama rakaat pertama, rakaat pertama Subhana Rabbil Azim, rakaat kedua Subhana Rabbil Azim wa bihamdi, tak ada masalah. Jangan kita iktikad kena buat gitu, sudahlah. Soalan seterusnya, saya siku tangan saya kena luka. Adakah sah wuduk jika saya lakukan lalukan air di atas luka tersebut? Jika tidak sah, kenapa harus saya buat? Siku luka, jadi tangan ambil wuduk kat lain tak apa. Sampai kat siku dia ambil air dia buat seluruh lalu buat atas luka. Jawabnya sah lah. Bukan kena koyok luka tu. Neh, ha, jadi dah kita kulit kita molek, tapi dah aksiden yang bercongek mutu, siapa suruh rabak bersiku-siku. Jadi sini ni tak ada kulit dah, nampak luka je. Atas luka tu sapu air. Sakit nak sapu gitu, awak dengan kain basah, ambil kain basah, kain bukan air awak. Tapi biar basah. Lepas basah kat luka tu, nak ambil kain lap balik seluruh gitu. Neh, ha, jadi sah dah wuduk, tak payah tayamum. Nampak? Ha, dia gitu. Kalau gang lah katakan. Ha, tu luka tak gang. Gang ni gang kuat. Bukan 2 tang, 15 tang. Nah, kena sini. Kalau gang biasa 2 tang tu, kalau orang cak kajar mana balik, kita koyok tangan. Dan ambil pisang, kita kiki. Selur-selur. Jangan jangan soyok gitu, luka. Kiki selur-selur gitu. Dia habis. Tapi kalau ada jenis gang kuat, orang super glue. Nah, dia pakai capu putih je, orang hitam je. Capu jadi kelabu waktu. Tukur boleh gang tu. Nah, jadi kena sini. Kita tak nak koyok. Nampak? Dia makan masa berhari-hari baru dia akan tanggal. Jadi tak wajib kita koyok sampai berdarah. Jadi gang tu menjadi kulit kita yang zahir. Jadi bila kita ambil wuduk, nampak? Tak payah tayamum. Atas gang tu dikira kulit kita dah. Nah, ada pun semi bukan kulit kita. Waktu pakai tampal ke dia. Orang ni melekat dengan kulit dah. Nah. Ha. Soalan seterusnya. Bolehkah terangkan cara-cara solat sunat gerhana? Solat macam biasa 2 rakaat. Boleh dah niat solat gerhana. Tapi kalau nak akhbar, rakaat pertama, takbir, baca fatihah, baca surah. Lepas tu rakaat, lepas rakaat, naik lagi sekali lagi. Fatihah dan baca surah. Lepas tu rakaat, yang kedua, baru iktidal dan sujud. Naik rakaat kedua, buat gitu juga. 2 kali qiyam, 2 kali fatihah. Ha, tu gerhana, solat gerhana yang paling akhbar. Soalan seterusnya. Saya nazar, kalau hilang sakit nak bagi makan orang, boleh tak saya makan juga? Jawabnya tak boleh. Ha. Ni, bukan kita jawab lah, kita ambil jawapan daripada ulama'-ulama'. Siapa yang menazar? Kalau aku baik sakit aku ni, aku bernazar nak buat nasi minyak, we makan sejik dengan dah baru. Contohnya, dia pun baiklah sakit dia. Ni, maka dia pun ada duit, wajib kena buat nasi minyak. Tapi dia tak boleh makan. Ni, tak boleh makan. Ulama kata kalau yang nak kita nak makan, kita nazar gini. Aku bernazar kalau aku baik penyakit aku ini kerana Allah, aku nak buat jamuan di masjid yang ada baru dan aku makan sedikit daripadanya atau sebahagian daripadanya. Kalau ada dalam mazhab kata gitu, halal dia makan. Neh, ha, ingat tu. Soalan seterusnya. Jika seorang perempuan mengandung, dia tidak menyusukan anak untuk tempoh 2 tahun walaupun telah melahirkan anak yang kedua. Boleh tak dia menyusukan anak untuk tempoh 2 tahun walaupun telah melahirkan anak yang kedua? Perempuan ni dia beranak. Bila beranak, dia pun ngapik anak dia menyusu. 2 tahun dia menyusu. Dalam masa 2 tahun tu beranak pula anak lain. Nah, jawabnya boleh. Tak ada masalah. Susu anak nak bagi 2 orang boleh? Nah, ha, 11 orang. Boleh tak? Nah, dia ngambil beranak. Bila setahun dah beranak, anak dia umur setahun. Dia mengandung budak. Nah, 9 bulan selepas itu, nah, anak dia berumur setahun, dia beranak budak. Jadi dia dapat 2 anak. Nampak ni? Jadi masuk tahun yang setahun 9 bulan itu, dia telah ada 2 anak. Dia ngopek bulan ke 10, 11, 12 tu. Dalam masa 2 tahun, dia ngopek 2 orang anak. Tak ada masalah. Nah, apa salah apanya? Haa. Ni Australia, 8 orang anak menyusu. Dia kembar 8. Nampak? Ha, botol 2 je. Saya ingin mengenali perempuan yang dikatakan ustaz masih kuliah di Batu Buruk. Saya ingin bermadu dan minta nasihat. Ada orang puang. Orang puang seorang. Dia ni nak bersuami. Nak. Jadi dia jumpa kita, tolonglah cari suami. Nak. Yang sebenarnya bukan dia seorang, ramai lagi. Ada katalog nak dumuk. Jadi ramai. Dia sungguh bukan kurang, dia ramai. Nak. Mu suka sama tak gambar. Jadi bila orang minta tolong, kita tolonglah. Nak tolong cari gitu sajalah. Jadi dia ni nak jadi salah seorang daripada yang menyambut pertolongan. Nah, ha, jadi nak kahwin entek. Ini nak kahwin entek, kita kena kenal orang lagu mana. Nah, ha, sebab padang dengan hak dia suruh cari je. Nah, pasal tiap-tiap dia disuruh cari, tu dia dia kabur nak orang gini-gini. Dia ada speknya. Nah, ada tak ada orang kata, cuk hari kat bandar, tak kena-kena pun asal datang sudah. Tak ada lagi gitu. Nah, ha, kalau orang umur 50, suruh cari umur 60. Ada tak? Makcik umur 50 dah kedek-kedek, kita ingat ke nak beli CD ke apa? Tak, nak suruh cari laki. Nah, tapi dia nak 60, tak apa, ustaz tua 20 tahun pada kita, tak apa. Orang umur 40, nak suruh cari umur 50. Orang laki ada juga, kurang. Nah, ha, tapi banyakkannya 20-an lah. Tak 20-an. Tak, masuk 26, 27, 28. Nah, nah jumpa. Nak kabar nak suruh cari suami. Tak kata laki. Nak suruh cari pasangan. Kita kata laki tu. Nah, kasar sikit. Nah, jadi kita tolong lah. Nampak? Takat ni mah dia dah berkahwin. Jadi kena tengok dulu lah. Hak manusianya. Nah, lagu mana orang ni. Soalan seterusnya. Saya baru sembuh kereta. Masalah yang menimpa saya ialah ayam kepunyaan tuan rumah suka naik atas kereta saya. Haa, kereta mula wang aku. Banyak kali dah polis sampai nipis cak-cak. Kalau calar sikit tak kisah, tapi apa hukum perbuatan tuan saya itu? Reban tak dibuat, kadang-kadang ayam beliau ada bertelur dalam kedai saya juga. Haa, jadi kereta orang sebelah ayam mari naik atas tu. Dah, dah ayam naik, takkan ayam. Kalau bakal lipat boleh tahan dah. Dah kalau ada ayam kuku kerak-kerak-kerak gitu, kereta baru-baru-baru-baru cak, walaupun kacir kali pun. Nah, cak tak ada 800 kau. Nah. Jadi ginilah, kena beritahu kepada tuan dia, dan tuan dia wajib mengganti. Tuan dia wajib mengganti. Nah, mana apabila memang ayam itu dibiarkan. Nampak? Tapi kalau ayam itu dilepaskan orang baru naik atas kereta dia, tuang dia dah ajik ganti. Ayat tuang dia pula langkuk. Ada budak-budak nano mari buka gok ayam. Buka tu bik naik atas kereta dia selalu. Ha, tu tuang tak kena ganti. Bukan cuai tuang. Tapi kalau tuang ini bila dah buat gok, naik merosakkan harta orang, tuang dia kena ganti, ayam tak kena ganti. Nah, ha, ayam boleh buat lagi esok. Tuang dia yang kena ganti. Ini Islam telah tetap. Tapi masalah kita dah ikut hukum. Tak, tapi kalau kata wadok itu, maka dia berdosa dan berhutang harta orang. Hutang macam lembu. Nah, lembu main bira jalan, tengah jalan, langgar di kereta, habis 1,000 tuan lembu kena ganti. Kerana jalan itu bukan tempat lembu. Tapi kalau lembu tu duduk tempat lembu, kereta pergi masuk kat lembu, langgar lembu. Nah, kereta pergi masuk tengah padang. Cari buat benda tempat-tempat padang, langgar lembu. Maka lembu 1,000 tuan kereta kena ganti. Nah, Islam tu adil tau. Kabur ke tuang ni. Nah. Telur dalam kedai dah boleh ambil telur. Nah. Telur. Kena pulang balik gok ke dia. Nah. Tapi saat ni lah masyarakat ni dia tak tahu. Dia hidup dia mementingkan diri dia. Tak? Telur lah. Bawa-bawa tangga. Mereka orang habis. Habis-habis pergi semua orang. Tak? Minyak habis nak tidur anak-anak orang. Dia tak hal ni. Ada kat sini bodoh gitu. Oh, kabur tak ada. Hari tengok. Nah, ha, ni tengok ayah ni naik kereta umur 10. Nah, kawan tu baru beli Proton Sagar 1.3. Nah, 8 bulan booking. Hari pertama nelah tu. Nah, ha, dapat ekor duduk sana. Nah, ha, habis kuat je tengok. Show. Nah, ambil kat kuku ayah tu kekal atas muka dia. Nah, ha, sebab tu akhirnya kita kena ambil berat. Hok-hok jirang. Nah, ha, dengan buat bodoh gitu. Benarkah kenyataan ini Allah tak akan mengubah nasib satu kaum sehingga kaum itu tidak mengubahnya? Dan kecil, tadi kecil saya dengar orang cakap macam ini. Jawabnya tidak betul. Nah, ha, ini terjemahan salah. Terjemahan yang betul, inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan menarik nikmat yang ada pada satu negeri atau masyarakat atau kaum sehingga mereka kufur kepada nikmat dan tidak berterima kasih, maka Allah akan tarik balik nikmat tersebut. Bukan makna mengubah nasib. Nah, kerana Allah lah yang menentukan nasib kita. Ma kataballahu lana ila ikmat. Kullan yusibana ila ma kataballahu lana. Katakan begini sebagai akidah kita, tidak akan berlaku suatu apa pun kepada kita melainkan apa yang Tuhan telah menulis tetap bagi kita. Jadi Allah yang mengubah nasib satu kaum. Jadi maksudnya begini. Jangan kita terjemah Allah tak mengubah nasib satu kaum. Kaum itu yang mengubah nasibnya mereka sendiri. Ini terjemahan tafsir Mu'tazilah. Ahli sunnah wal jamaah mentafsirkan Allah tidak akan menarik balik nikmat yang diberi kepada kita, melainkan kita kufur nikmat tersebut dan lalai dan alpa, maka Allah akan tarik balik apa yang ada di di tangan kita. Nah, itu baru comel. Soalan seterusnya, apakah hukum siup makanan panas? Kalau tak siup nanti meletup lidah. Ha. Hukum tiup makanan panas. Hukum tiup air yang panas. Hukumnya makruh. Nampak? Hukumnya makruh. Dia boleh merosakkan, dia boleh mendatangkan penyakit dalaman. Nampak? Ha? Kerana dalam bilik kita tiup, oksigen yang ada dalam mulut kita, bila bercampur dengan air, dia akan mengeluarkan satu jenis asid. Asid ini dia tak mudah hadam di dalam perut kita dan tak boleh dihancurkan oleh pankreas yang mengeluarkan asid. Jadi Nabi tak tahu benda ni, tapi Nabi ni wahyu. Nabi tak cerita tentang kimia, tentang biologi. Tapi Nabi ni, Nabi. Dia rasul. Maka dilarang kita tiup walaupun panas. Dah panas, yang minum tu luar dia. Nah, buka kipas ni yang bawa kipas. Kipas dia tak ada oksigen. Tapi tiupan daripada mulut, kalau kena di air, kena di makanan yang berair. Kalau makanan yang kering boleh tahan kira. Kalau jenis berair, dia ada tindak balas. Oksigen daripada mulut, kena daripada air. Air ni dia gini, kandungan kimia juga. Dia tindak balas kimia, dia mengeluarkan sejenis asid. Saya lupa. Ini, nama asid ni, dia boleh mendatangkan penyakit di dalam perut. Nampak? Haa. Apa pun jual fitih, sebab zaman sekarang orang nak bayar dengan harga tinggi bila jual fitih lama-lama. Ha, jadi kalau fitih itu tidak laku dah sekarang dan dia bukan emas, maka boleh kita jual dengan harga yang orang tawarkan. Tapi yang tak dijual fitih yang masih dipakai sekarang, tak dijual. Nah, ha, kita ada fitih RM10 nak jual RM15. Fitih baru. Nah, ha, maka hukumnya haram, dipanggil riba. Nampak? Ha. Soalan seterusnya, tak habis ni. Ni insya-Allah, tapi kita berhenti dalam masa 10 minit lagi. Semua ni ada dalam 15 lagi soalan. Kita perhabis buat 3 ni saja. Orang tua kata jika air mata menitik atas jenazah yang telah dimandikan, kena mandi semula jenazah itu, betul ke tidak? Kalau kita sedekah kerana kasihan orang, boleh pahala ke tidak? Saya nazar kalau semayang wajib atau sunat, rakaat pertama nak baca surah, rakaat kedua nak baca surah, boleh ke tidak? Saya awal saya baca selawat ke atas keluarga Nabi. Adakah sama fadilat mendengar CD kuliah agama dengan secara berdepan? Sekiranya senyum kepada orang yang dapat pahala, tapi kalau senyum kepada binatang dapat tak pahala? Boleh tahan orang kata bagus ni. Jadi dia semayang wajib atau sunat, semayang rakaat pertama ni tak baca surah, rakaat kedua nak baca surah, boleh. Ingat ya, semua semayang wajib dan semayang sunat. Sunat kita baca surah, bukan wajib. Sunat baca surah lepas Fatihah. Walaupun kita baca semayang seorang rumah, kita balik lewat kerja, nak kerja malam, pukul 1 pagi pada rumah, kita semayang isyak. Nak seorang diri di rumah. Al-Quran pertama sunat baca surah. Kalau kita tak baca dengan sengaja, makruh. Nak dua pun naik, sunat baca surah. Nah, tapi kalau kita terlupa baca rakaat pertama, boleh baca rakaat kedua, tak ada masalah. Bahkan dalam kitab Rawdah Imam Nawawi, boleh juga satu kaum kita qada surah yang rakaat kita tinggal. Kita nak baca kuliah rakaat pertama, kul huwallah rakaat kedua. Tapi kita terlupa, kita pergi rokok, tak ada baca surah rakaat pertama. Baca Fatihah saja. Maka naik kat kedua, kita boleh baca dua surah. Kuliah dan Kul Huwallahu Ahad. Ada juga kau yang mengatakan seperti itu. Dah. Ha. Kemudian, tahiyat awal saya baca selawat ke atas keluarga Nabi. Memanglah. Nah, tak ada masalah. Tapi kalau kita nak berhenti, setakat mana? Setakat selawat sahaja. Nah, Allahumma salli ala Muhammad, terus bangun. Itulah sekurang-kurang itulah sepanjang-panjang tahiyat awal. Tetapi kalau kita semayang berjemaah, imam masih belum bangun, kata setengah ulama, boleh kita teruskan baca tahiyat sampai kepada habis tahiyat sekali pun. Kerana biarlah kita jangan diam daripada berkata-kata. Nak melainkan pada ketika imam membaca surah kuat, barulah kita diam untuk mendengar surah. Kalau kita sedekah kerana kasihankan orang, boleh pahala ke tidak? Jawabnya boleh lah. Sebab tu kita ni disuruh rasa kasihan. Jadi ada rasa kasihan tu kita sedekah. Nampak? Sebab dengan kita kasihan ke orang ini, Allah kasihan kepada kita dan dapat kasih Allah. Nah, ha. Man yarhamin nas yarhamullahu alaih. Sebut dalam satu riwayat, siapa yang kasih kepada manusia, Allah kasih kepada dia. Riyaham ini maknanya kasihan lah. Nah, ha, kasihan datang daripada kasih. Nah, tambah am dia kasih am. Ha, dia jadi kasihan. Jadi kalau kita tak rasa kasihan sikit pun, kita pun sedekah dia. Payuh gitu. Nah, ha. Tengok orang tidak siang, tak siang sikit pun, berok pun 10 yang. Jarang gitu. Jadi kita tengok dia susah siang dia, anak dia. Tak, ha, gitu. Nah, kaki kudung pula ayah siang. Dari kasihan tu dah Allah cetuskan rasa ingin nak buat kebajikan dengan sedekah. Jadi boleh pahala. Soalan yang seterusnya, fadilat mendengar kuliah agama melalui CD dengan secara berdepan. Jawabnya tak sama lah. Sebab bila kita mari dengar orang ngajar, kita pergi kat Tok Guru dengan kita beli kaset Tok Guru, tak sama. Ilmu yang dapat sama je. Ni kan hak ngajar tu waktu lah. Hak dalam CD kita beli dalam kaset pun waktu lah. Tapi bila kita pergi kat Tok Guru, kita pergi kat maknanya kat masjid tu, dapat pahala banyak lagi fadilat. Yang antaranya dapat solat berjemaah bersama-sama. Nah, kemudian dapat menjawab azan, dapat menjawab qomat, dapat berdoa untuk azan dan qomat. Nah, kemudian maknanya kita boleh apa benda ni berkenakan dalam ta'aruf pula sama-sama yang hadir. Kemudian pula dalam hadis kata mana-mana yang pergi menuntut ilmu ataupun duduk dalam satu majlis ilmu, nah, maknanya burung dan ikan di laut beristighfar memohon rahmat keampunan kepada kita. Adapun kita dengar CD tu di rumah je tak dapat tu, kita hanya dapat ilmu. Tetapi lebih baik daripada tak dengar langsung. Nah, tapi alhamdulillah sekarang budak-budak muda, nah, mereka mula berjinak-jinak dengan kuliah-kuliah agama. Nah, kita tak boleh nak paksa semua orang hadir di masjid, di surau dan sebagainya. Kita hak duduk di ni hak jenis mampulah. Nah, ada golongan yang tak mampu. Mereka kerja di pelantar minyak. Nah, duduk. Tadi saya jumpa di Dungun seorang yang dia kerja kapal. Nah, ni pagi petang ni naik, esok berlayar ke Bangkok pula. Nah, pergi ambil barang-barang kapal atau skru atau ni apa semua. Tapi mereka ni ada alternatif. Dia kata kapten kapal dia nampak, orang Indonesia. Kapten kapal dia orang Indonesia. Kapten kapal dia pesan, jangan pasang lagu, jangan pasang ni, pasang CD orang mengajar. Jadi anak kapal serok dengar. Nah, bagus, ada macam dulu. Dia kata dulu anak kapal kalau masih-masih lehat kita main biliar, main teruk, nak pasang karaoke. Jadi ni banyak dah di platform, di kapal-kapal. Nah, ni mereka pasang CD-CD kuliah. Pasal banyak sangat CD-CD ni di pasaran. Nah, atas ustaz yang dia minat teruk dia nak. Jadi kita terkejut tadi seorang kapten kapal pesan jangan pasang lagu-lagu dan nyanyian. Saya tak suka. Kapten kapal orang Indonesia pasang CD kuliah dan ceramah agama. Ni hebat, ni baru kapten kapal. Nah, ni kapten kapal suruh marah pasang CD agama, suruh pasang joget. Tu bukan kapten kapal, tu Pirate Caribbean. Faham? Dia alhamdulillah lah. Nah, dan kita dengar di Qatar, nah, pun ada dipasang CD-CD kuliah. Yang terbaru di Teluk Mexico, nah, pelantar minyak Mak Saleh punya Exxon, nah, dan ada orang pekerja Malaysia yang dibawa CD kuliah, dia pasang 2-3 orang Islam di sana, orang Indonesia, orang Brunei yang bekerja di pelantar tu, dah dengar CD kuliah di Teluk Mexico, Mexico Gulf, bukan dekat. Nah, jadi ni rahmat Allah dengan kemudahan yang kita dapat kicapi, nah, rupanya boleh membawa manfaat. Soalan seterusnya, soalan yang terakhir, sekiranya senyum kepada orang dapat pahala tapi senyum kepada binatang dapat ketidak. Ha, ni payah kau nak jawab ni. Nabi SAW bersabda yang maksudnya senyum itu sedekah. Nah, jadi kalau kita sedekah RM1 dapat pahala, tapi ada orang yang dia tak ada duit nak bagi RM1, dia senyum aja. Nah, maka dia juga macam pahala sedekah RM1. Jadi rupanya mudah sangat kalau kita nak buat kebajikan. Nah, sebab tu kita kena jaga-jagalah kalau boleh, biarlah banyak senyum kepada orang. Nah, sebab kadang-kadang kita ni, nah, orang senyum, kalau orang tak senyum tak apalah kita tak senyum, tapi orang senyum itu buat dak kok. Nah, kita jumpa banyak orang kita jumpa kita senyum. Dia. Jadi apa dia menyakit pun kita tak tahu. Nah, jadi kalau kita latihlah dengan senyum. Nah, boleh pahala. Nampak? Tapi jangan senyum sama, kalau tak ada senyum. Dia sekarang dia senyum, tu cewek. Nah, jadi nyanyok senyum. Sebab kadang-kadang benda ni, sebab apa Nabi pesan? Sebab ramai orang yang dia bakir dengan senyuman. Nak-nak pula ahli agama dia. Nah, kadang-kadang tu imam muka gelabeknya muka tu imam. Nah, jadi macam mana tu imam tu bila bukan masjid ni, masjid lain pada masjid ni. Nah, tu imam tu bila jeki masjid, jadi budak-budak muda tengok capung muka. Nah, baru kawan tu nak lewat depan masjid. Konon-konon nak tengoklah kuliah apa ada malam ni. Tu imam jilong dah. Mana lari kawan tu. Kalau senyum kan sedekah. Nah, jadi kadang-kadang dengan senyuman kita tu boleh menarik orang-orang yang tak munasabah boleh mendekati agama. Dengan senyuman. Setengah-setengah ustaz tu Allah takut muka macam imam nak berana. Dia ustaz dah, kitab tamu-tamu buat balik 3 bank seorang. Tapi muka bakal sangat. Ha, ni tak betul. Nah, betul Nabi ajar yang terbaik. Hak tak kena dengan Nabi bercanggah, ustaz kali pun dia tak pakai. Ustaz dia tu dia muka bagelabeknya itu. Nah, tengok orang masuk dalam kedai tu. Ustaz, kadang-kadang orang ngaji dengan kitab-kitab dengan sebang-sebang so muka satu hari kali. Nah, ini bukan contoh yang baik. Nah, macam mana budak-budak nak rapat akad? Neh. Neh, tengok orang bercatung gitu. Ha ni dia tanya ni senyum pada binatang. Nah, boleh pahala kejap. Neh, jadi pada zahirnya senyum itu sedekah. Nabi dah kata senyum kepada manusia itu sedekah. Nah. Ha. Nabi kata kalau kita berbuat baik kepada binatang, sedekah. Tidak ada binatang yang ada perut dan kita beri makanan kepadanya, maka dapat pahala sedekah. Nah, ayam dia ada perut, kita beri sebutir beras, sedekah. Jadi kalau senyum tak ada sebut. Jadi walhasilnya balik kepada asal. Asalnya Nabi suruh senyum ini kepada manusia, bukan senyum kepada binatang. Jadi senyum kepada binatang, binatang tu kerti tak kita senyum? Dia kerti tak? Ha, dia tak kerti. Jadi tak ada pahala sedekah. Nah, tak ada pahala sedekah. Tapi tak rajin tengok dia orang rajin. Tak tahu takut ada. Nampak? Lalu kat lembu. Rasa berdiri dia senyum ke lembu. Tengok manusia tu. Dia kekil. Itu tak tahulah. Itu Wallahu'alam. Bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'ai ma'alamtana wa'alimna mima yang fa'una. Rabbana zinna ima. Rabbana atina fid dunia hasanah fil akhirati hasanah. Wa kina azabanna. Rasulullah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.